Send it. Oh.

أشهد أن لا إله إلا الله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. masih berlangsung acara rutinan salawat tiba, salawat al-Bajari di Masjid Al-Abidin Wapak. Yeah. Amen. Oh. Yeah. Selesailah kegiatan rutinan salawat al-fajari, maulid tiba, pembacaan maulid tiba, salawat al-fajari di masjid Al-Abidin Ngopa Rejusari Rejusok Pasrawan. Semoga kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW dan di akhir kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salat isya pun sudah dilaksanakan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih. Saya Aldi Ahmad Ujaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.